Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Metro TV yang dirahmati oleh Allah? Senang sekali saya Cici Kirani kembali menjumpai Anda di Tafsir Al-Misbah. Dan kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 87 dan seterusnya. Dan seperti biasa juga Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang kayaknya semakin hari semakin sehat saja untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Assalamualaikum Pak Trais. Mudah-mudahan itu doa. Doa ya, amin. Amin supaya kita bisa, karena ini sudah di penghujung Ramadan, supaya kita bisa menikmati bulan Syawal ya Pak Quraish ya. Amin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada yang cantik-cantik, putih-putih, tapi ada satu bapak-bapak di belakang ya. Di antara ibu-ibu yaitu dari Majelis Ta'lim Adzkiyah Pondok Indah. Kayaknya saya sudah tidak asing lagi dengan ibu-ibu ini. Dan Majelis Ta'lim Al-Hikmah dari Cirebon, jauh sekali Pak. Dari Cirebon ya, subhanallah ya, sampai di sini. Dan Majelis Ta'lim Istiqomah BSD ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, sehat semua ya. Masih puasa, Alhamdulillah. Sudah siap Ibu untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Quraish? Insya Allah siap. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai surat Al-Maidah ayat 87. Langsung saja Pak. Baik, mari. Jadi sudah siap Ibu-ibu. Buka jendela hatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, saya pernah katakan kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sebelum mendengar apa yang akan disampaikannya, buka hati Anda. Niatkanlah bahwa saya akan laksanakan apa yang dimintanya ini. Lebih kurang seperti ibu kalau panggil anaknya, nak sini. Yang taat terus dia akan, iya saya datang. Siap untuk melaksanakan. Yakinlah bahwa apa yang diperintah oleh ibu terhadap anaknya pasti baik. Iya. Ya. Begitu juga. Yakinlah bahwa apa yang akan diperintahkan Allah atau yang dilarangnya itu pasti baik. Sebelum saya katakan, nah buka ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari yang dihalalkan Allah. Tapi jangan melampaui batas. Kita lihat. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu bisa bermacam-macam. Saya misalkan berkata begini, ayam itu halal dimakan atau tidak? Terus Anda berkata, oh itu ayam haram. Itu namanya mengharamkan apa yang dihalalkan. Ada yang kedua begini, kita lihat. Saya sumpah kalau saya dapat itu, saya tidak bakal makan nasi. Itu bukan mengharamkan dari segi hukum, tetapi mengharamkan dalam arti kata menghalangi diri untuk memakan hal yang baik. Kecuali, nah kita punya kecuali di sini. Kalau Anda sakit gula, lantas berkata, saya haramkan buat diri saya makan nasi, nah itu tidak apa-apa. Atau berkata begini, ada lagi bentuk pengharaman yang lain. Saya nazar. Saya nazar kalau saya dapat anak atau saya dapat cucu, saya tidak mau melakukan ini atau itu yang sebenarnya halal dilakukan. Ini semua dilarang. Allah itu menginginkan kita hidup normal. Iya. Yang baik dimakan, yang buruk ditinggal. Tidak usah tambah-tambah lagi pengharaman buat diri Anda. Nah, tetapi dalam saat yang sama ini dikatakan bahwa wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Wah, ini enak nih. Ya kan? Halal, enak. Makan sebanyak-banyaknya. Jangan melampaui batas. Jangan berlebihan. Melampaui batas itu juga bisa bermacam-macam. Mengharamkan apa yang halal melampaui batas. Makan melebihi porsi yang semestinya melampaui batas. Batas ini, kita lihat lagi batas. Batas itu ada batas sehingga berlebih, ada batas sehingga berkurang. Kita batasnya begitu. Mengurangi dari yang semestinya juga melampaui batas kewajaran. Nah, ayat ini dikatakan oleh sementara ulama itu turun berkaitan dengan satu orang yang berkata begini, waduh, saya ini kalau makan daging rasanya terlalu kuat, saya haramkan, saya tidak mau makan daging. Turun menegur, jangan halalkan. Kalau tidak mau makan daging, tidak usah berkata saya haramkan buat diri saya. Kalau tidak mau makan daging karena takut darah tinggi, ya, nah, itu boleh. Tapi ya, wala ta'tadu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halal wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada hal ulama-ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, berkata kalau mau menghalangi diri untuk memakan sesuatu yang lezat sewaktu-waktu dalam konteks mendidik jiwa, itu boleh. Saya beri contohnya, itu masih ada waktu. Masih. Saya lanjutkan sebentar. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Tafsir Al-Misbah kembali setelah yang satu ini. Ya, bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah, kita masih meneruskan surat Al-Maidah ayat 87 dan seterusnya. Dan langsung saja Pak Kures, siap dilanjutkan. Baik, saya katakan tadi, pakar-pakar tasawuf, pengamal tasawuf, itu biasa menghindarkan diri dari sesuatu yang halal. Dalam rangka mendidik jiwanya. Ini nafsu perlu dididik. Kalau diikuti terus, tidak pernah puas. Jadi harus, enggak, kamu stop di sini. Nah, itu ada suatu peristiwa menyangkut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar satu hari, di hari yang terik, dia kehausan. Maka beliau minta, saya minta segelas air. Panas udara, haus, mau minum. Sewaktu beliau mau minum, tiba-tiba mendengar satu orang mengaji, membaca ayat Al-Quran. Ayat itu di surat Al-Ahqaf ayat 20. Ya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Nanti di hari kiamat akan dipaparkan, akan digiring orang-orang kafir itu ke neraka. Lalu malaikat-malaikat berkata, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kamu punya kesenangan, kamu sudah habiskan waktu di dunia. Sudah tidak punya lagi hal yang menyenangkan kamu sekarang. Kamu telah bersenang-senang dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Sekarang kamu tidak dapat lagi apa-apa. Fal yauma tujzauna azabal hun, maka kali ini, hari ini, kamu akan memperoleh siksa yang menghinakan, sebab kamu dulu sewaktu hidup di dunia sangat angkuh dengan keangkuhan yang tidak dapat dibenarkan, dan kamu dahulu sewaktu di dunia selalu durhaka kepada Allah. Mendengar ini ayat, loh, itu nanti orang dikatakan sudah habis kopinya. Ini kata Sayyidina Umar, enggak, saya enggak mau minum. Saya simpan aja ini buat besok. Itu bukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar setiap saat, tetapi sewaktu-waktu kita juga begitu. Itu sebabnya dalam agama ada dikatakan, memakan sesuatu yang Anda tidak berselera terhadap makanan itu namanya menyia-nyiakan makanan. Itu namanya berlebih-lebihan. Jadi jangan makan, ada makanan semua mau dicicipi. Bagi kalau buka puasa ya, Pak. Apalagi buka puasa. Makanlah supaya jangan melampaui batas ya. Tapi kalau tidak mau, enggak, saya ini dulu ya, dalam rangka mendidik diri. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah apa yang sebahagian dari apa yang direzekikan Allah kepadamu secara halal dan baik, atau yang halal dan baik. Ada secara halal dan baik, ada bisa juga yang halal dan yang baik. Kalau halal dan baik, bisa jadi terlarang kalau makannya tidak secara halal ya. Berlebih-lebihan. Nah, makanlah sebahagian dari apa yang direzekikan Allah kepada. Kenapa dia katakan sebahagian? Sebahagian yang lain diapakan, Di? Sedekahkan kepada Allah. Sebabnya Nabi juga berpesan, kalau kalian masak, wahai ibu-ibu, perbanyak kuahnya. Kirim ke tetangga kuahnya. Jangan asapnya aja ya, Pak. Jangan asapnya aja. Itu mimma, sebahagian dari aku. Kemudian saya ingin garis bawah ya, Al-Quran seringkali menggunakan kata makanlah, bukan hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang dimasukkan di tenggorokan, tetapi segala sesuatu yang digunakan itu juga bisa dikatakan makanlah. Jadi seakan-akan di sini Allah berfirman, gunakanlah sebagian apa yang direzekikan Allah kepada kamu secara halal dan baik. Kita mau garis bawahi lagi. Ibu-ibu punya perhiasan ya, pasti punya ya. Ada zakatnya atau tidak itu perhiasan? Ada. Bagus kalau ibu zakati. Sebenarnya perhiasan emas tidak ada zakatnya. Zakatnya itu pinjemin orang. Ya kan? Itu sementara ulama berkata begitu, dipinjemin itu adalah zakatnya. Mimma, sebagian dari apa yang direzekikan Allah, biar deh orang juga pakai. Memang sebaiknya itu kalau dia pinjem, karena ada juga orang yang nggak mau pakai pinjaman. Ya kan, udah dipinjem nggak dipulangin lagi. Nah, apalagi nggak mau dipulangin. Okay. Halalan, kita lihat halalan apa artinya halal. Halal itu, ibu-ibu, pemirsa, ada empat macam. Yang wajib itu halal. Iya. Berjudi halal atau tidak? Haram. Salat? Halal. Wajib. Yang sunnah itu halal. Iya kan? Iya. Sunnah halal. Yang makruh? Bagaimana yang makruh? Halal. Yang mubah? Halal. Oke. Makanlah yang halal, gunakanlah yang halal, tetapi dia ada tambah yang thayyibah. Iya. Yang halal, yang baik. Makan bawang mentah bagus enggak? Bagus. Kalau mau asal jangan ngomong. Iya kan? Itu Nabi berkata, yang makan bawang bentah jangan dekati kami. Karena apa? Aromanya. Itu bukan, bisa jadi kalau ada perkembangan baru, lantas itu aromanya bisa kita hindari. Oke, lain kalau obat. Oke. Halalan thayyiba. Thayyiba juga itu artinya proporsional. Kasih bayi halal tapi yang bagus. Kalau mau dikasih halal lantas dikasih korma dia makan masih bayi. Enggak ada giginya. Yang proporsional kasih dia ASI. Iya. Ada orang sakit gula proporsional kasih dia itu. Itu pesan ayat ini. Kulu apa namanya? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi bihi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah karena kamu adalah orang-orang yang percaya kepada ya, Allah. Baik, nanti dilanjutkan ya Pak ya. Kita akan lanjutkan lagi perbedaan antara halal dan haram. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda yang masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 87 langsung Pak Quraish. Baik, kita kembali ke ayat kita. Ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah nazar, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu. Waktu turun ayat ini mereka bertanya, loh sekarang kita dilarang oleh Allah, bagaimana dengan kita punya nazar ini? Bagaimana saya sudah pernah sumpah tidak mau makan ini, tidak mau makan itu? Nah, maka turun lanjutan ayat ini. Lanjutan ayat kita ini menyatakan itu ayat 89 ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu. Tidak menuntut tanggung jawab dari kamu. Menyangkut ucapan-ucapan kamu yang redaksinya sumpah. Tetapi tujuan kamu bukan bersumpah. Itu ini saya cerita. Apalagi di Timur Tengah. Itu seringkali tanya jam. Dia katakan, sa'akam wallahi. Jam berapa wallahi? Itu wallahi bukan sumpah. Tetapi diucapkan sekedar sebagai penekanan. Nah, Allah di sini berfirman, kalau kamu mengucapkan redaksi sumpah, tetapi tujuan kamu bukan sumpah, itu Allah tidak menuntut dari kamu tanggung jawab. Yang dituntutnya, kalau kamu mengucapkan redaksi sumpah, hati kamu memang maksudnya bersumpah. Yang menentukan hati. Nah, nanti ada yang berkata begini, saya sumpah, hati saya berkata tidak sumpah, tapi saya yakinkan dia bahwa saya bersumpah. Itu sumpah atau tidak? Itu sumpah. Itu sumpah. Padahal bohong ya. Nah, kita akan bahas lagi itu nanti setelah melihat lanjutan ayat ini. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin. Nah, kalau kamu bersumpah dan dari hati kamu bersumpah, kemudian kamu membatalkan sumpahmu itu, maka kamu terkena sanksi pembatalan sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan sehari-hari kamu, makanan pertengahan kamu. Jadi tidak usah yang terlalu mak, kita sewaktu-waktu makan yang enak, berasnya yang bagus, biasa juga yang tidak bagus, tapi biasa yang pertengahan. Berikanlah makan 10 orang miskin dari pertengahan apa yang kamu makan dan kamu beri makan keluarga kamu, atau beri mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba. Siapa yang tidak menemukan itu, yang tidak bisa memberi makan 10 orang, memberi pakaian mereka, tidak bisa memerdekakan hamba, maka dia hendaknya berpuasa 3 hari. Nah, kita lihat. Jadi biasa bersumpah nih. Saya sumpah saya akan datang. Saya kembali kepada pertanyaan tadi. Dia sebenarnya maksudnya bohong. Tapi dia sumpah. Kena juga ini. Ada ulama berpendapat dia tidak kena. Dia tidak harus membayar, memberi makan 10 orang dan seterusnya itu. Tetapi dia dituntut nanti di hari kemudian. Nah, suka yang mana nih? Iya kan? Ada juga ulama berkata dia terkena sanksi ini dan dalam saat yang sama dia akan dituntut di hari kemudian. Itu kalau sumpah bohong. Pejabat, saya bersumpah akan begini, begini, begini. Ada yang bilang, dalam hati saya sih enggak sumpah. Saya sumpah janji. Ya Anda bohong. Dua kali dia. Sekali dia bohong, sekali dia melanggar. Itu namanya sumpah palsu. Lanjutan ayat kita ini menyatakan bahwa itulah sanksi yang menutupi kekeliruan kamu dalam bersumpah. Nah, ada satu hal. Kalau Anda bersumpah melakukan sesuatu, lantas Anda berpikir bahwa ada yang lebih baik dari itu. Ya. Bagaimana? Batalkan sumpah Anda, lakukan yang lebih baik dari itu. Tetapi bayar kafar. Kasih makan 10 orang. Itu ada ulama lagi berkata, bukan undang 10 orang makan. Tetapi beri dia biaya makanan. Kasih dia pakaian. Ada ulama berkata, pakaian apa saja? Kerudung pakaian enggak? Iya. Pakaian. Ulama lain berkata tidak, pakaian yang bisa dipakai buat salat. Ya, artinya pakaian yang menutupi aurat. Ya kan, itu maksudnya. Baru ada pesan di ayat ini yang menyatakan wahfazu aimanakum. Peliharalah sumpah-sumpah kamu. Kalau sumpah, laksanakan. Karena itu, hati-hati bersumpah. Iya. Bahkan ada ayat Al-Quran menyatakan, wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum. Jangan jadikan nama Allah itu sebagai ucapan untuk bersumpah. Sumpah. Karena semakin banyak kamu bersumpah, semakin menjadi pertanda bahwa kamu tidak dipercaya. Masya Allah. Iya. Saya tidak perlu sumpah mau datang kalau Anda percaya saya. Saya mengucapkan sumpah karena Anda tidak percaya saya. Jadi jangan sering bersumpah. Kalau Anda sering bersumpah, orang tahu Anda sering bersumpah, orang lain berkata, oh ini tidak bisa dipegang kalimat-kalimat. Ini orang yang tidak benar nih. Sehingga apa katanya, kamu tidak bisa melakukan islah. Kamu tidak bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau kamu tidak bersumpah, orang yang baik berucap sekali aja. Tapi dipercaya. Jangan seperti ini. Saya biasa itu mengalami. Dan Pak Gres datang besok ya. Saya jawab insya Allah. Jangan pakai insya Allah dong. Loh, insya Allah itu bukan berarti saya tidak akan datang. Tetapi saya menyadari bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, tetapi yang menentukan terakhir itu adalah Allah. Jadi tidak usah berkata jangan pakai insya Allah. Dan saya tidak perlu bersumpah untuk itu. Ya kan? Itu pesan ayat kita ini. Wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu bersyukur. Iya, semoga kita semakin menyadari ya, asal jangan selalu bilang sumpah insyaallah gitu. Ya, baik, nanti kita akan teruskan lagi pembahasan surat Al-Maidah ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Di Tafsir Al-Misbah kita masih membahas surat Al-Maidah, dan pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan pada Pak Quraisy Shihab, dan kali ini 3 orang pertanyaan dulu. Ya, silakan. Silakan Ibu. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai masalah nazar. Bagaimana kalau saya berniat bernazar dengan untuk ingin melaksanakan puasa selama 7 hari. Bagaimana cara melaksanakannya? Apakah harus dibayar dengan berturut-turut atau kapan saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Kita lihat dulu ayat kita di sini. Nanti saya jawab Ibu punya pertanyaan. Ayat kita di sini menyatakan atau dia berpuasa 3 hari. Dia tidak sebut kata berturut-turut. Hmm. Ya kan? Di ayat yang lain, untuk sanksi hukum yang lain, itu dia katakan 2 bulan berturut-turut. Ada ulama yang memahami bahwa 3 hari di sini tidak perlu berturut-turut karena tidak disebutkan berturut-turut. Ada lagi ulama yang berkata kendati tidak disebut berturut-turut karena di tempat lain ada disebut 2 bulan berturut-turut, maka di sini berturut-turut. Itu menyangkut ayat kita. Sekarang ibu juga kita mau tanya. Ibu waktu berkata mau puasa 6 hari, Bu ya? 7. 7 hari. Ibu niatnya berturut-turut atau tidak? Tidak. Tergantung dari niat ibu. Kalau ibu berniat tanya, oh saya hanya mau 2 hari. Tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niat. Ya. Okay. Baik, lanjut. Nanya berikutnya silakan. Saya mau bertanya. Ya. Apakah yang lebih utama bersyukur dengan bersabar? Bersyukur atau bersabar? Iya. Baik. Yang mana yang lebih utama ibu hindari? Buaya atau singa? Nah, buaya. Dua-duanya. Tetapi kalau ibu di sungai, buaya. Kalau ibu di darat, singa. Nah, yang mana lebih utama, syukur atau sabar? Kalau ibu dapat nikmat, bagaimana? Syukur. Kalau dapat musibah, syukur. Syukur juga. Ya kan itu begitu, Bu. Memang mungkin orang-orang tasawuf itu pernah ditanya. Kalian kalau dapat, dia bertanya, kalian kalau dapat nikmat bagaimana? Dia katakan, kalau kami dapat nikmat, kita-kita ini, kalau kami dapat nikmat, kami bersyukur. Kalau tidak dapat nikmat, kami sabar. Dia jawabnya lain. Ini orang yang pemahamannya, pengamalan agama. Dia bilang, kami kalau dapat nikmat, kami beri orang. Kalau kami tidak dapat, kami syukur. Kenapa syukur? Masih banyak yang lain nikmat Allah yang sedang kami nikmati. Ya tak? Nah, itu. Ya baik. Pertanyaan terakhir untuk segmen ini, silakan. Ini di belakang. Oh ya, silakan. Apakah hukumnya apabila bersumpah dengan tidak nama Allah? Misalnya dalam syair lagu Demi Langit dan Bumi Aku Bersumpah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekarang begini, kita lihat dulu pemahaman agama tentang sumpah. Pertanyaan, kenapa orang percaya atau lebih percaya seseorang yang bersumpah daripada tidak bersumpah? Kenapa? Untuk meyakinkan. Kenapa dia yakin? Kenapa dia yakin? Dengan sumpah ya, karena sumpah. Nah, oke, kita lihat. Dia yakin karena orang yang bersumpah itu seakan-akan berkata, kalau saya bohong, saya bersedia menerima kutukan Tuhan. Iya kan? Ada yang bersumpah, demi anak-anak saya, kalau saya bohong, biarlah anak-anak saya begini. Iya kan? Oke. Dalam Islam, sumpah itu harus dengan nama Allah atau sifatnya atau perbuatannya. Karena tidak ada yang kuasa menjatuhkan sanksi atau kutukan kecuali Allah. Jadi Anda tidak bisa berkata demi Nabi. Karena Nabi tidak bisa. Harus, nah itu. Tapi kita kembali ke pertanyaan Anda. tadi kita baca di sini bahwa bisa jadi ada redaksi sumpah, tetapi sebenarnya maksudnya bukan sumpah. Nah, ini biasa yang digunakan dalam syair-syair. Ya kan? Sebenarnya bukannya maksudnya jatuh kutukan Tuhan kepada Tuhan. Dia hanya keindahan bahasa. Itu dalam bahasa Arab juga ada hal-hal semacam itu. Terkadang demi ayahku dan ibuku, bi abi anta wa ummi. Ya. Kalau tidak dimaksud dengannya sumpah sesuai dengan ini, itu dianggap itu hanya hiasan lagu, hiasan kata. Oke deh, kita bisa toleransi itu. Untuk memperindah. Tapi kalau dia maksudkan itu sumpah demi Allah dan sebagainya, dengan berkata demi langit dan bumi segala isinya lagi, itu tidak kalau maksudnya sumpah itu tidak dibenarkan. Iya. Kembali lagi Pak Quraish, kalau misalnya kita mengatakan insya Allah itu kayaknya sudah menjadi tradisi ya. Nah itu anjuran agama, tapi sudah menjadi tradisi bahwa orang yang berkata insya Allah difahaminya bahwa itu dia gantung. Nah, padahal sebenarnya kata insya Allah itu adalah kita ucapkan untuk menyadarkan diri kita dan semua orang bahwa untuk terjadinya sesuatu itu perlu berkumpul sekian banyak faktor. Salah satu faktornya diri saya. Saya janji mau datang besok. Oke, saya udah pakaian, saya udah keluar rumah, mobil macet. Jadi enggak. Itu bukan di luar keinginan saya. Ada demo sampai tidak ini di luar kemampuan saya. Saya sakit di luar kemampuan saya. Jadi banyak faktor untuk mewujudkan sesuatu yang bisa menghimpun semua faktor itu hanya Allah. Saya kira itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Iya, tapi ditahan dulu ya karena kita akan break. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan ini merupakan segmen terakhir. Kami juga akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang bertanya langsung pada Pak Quraish yang akan dijawab langsung. Dan kali ini untuk dua penanya. Silakan Bu. Silakan, iya. Apakah ada perbedaan kata latak tadu dan latas latus serifu? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. La ta'tadu dan la tusrifu. Apakah ada perbedaan antara larangan melakukan agresi, permusuhan, pelampauan batas dengan larangan boros? Ada bedanya enggak? Beda. Udahlah, kalau sudah tahu bedanya saya tidak perlu. Baik, begini kita lihat. Boros itu bisa dua macam. Saya anak saya peluang, oke? Saya beri dia 100 juta. Boros enggak? Boros, bagus, boros. Tetapi memberinya uang benar enggak? Benar. Di sini sasarannya benar, tetapi pemberiannya salah. Ada satu orang, kita lihat, sakit, saya beri dia buku yang banyak. Tambah sakit. Di sini pemberian saya itu pemberiannya yang boros. Ya kan? Iya. Orangnya tidak tepat diberi itu. Nah, ini itu pemborosan itu. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa Anda makan, Anda tidak senang pada makanan itu. Tidak ada seleranya, lantas makan juga, itu boros. Kalau Anda makan yang Anda senangi, nah itu tidak boros. Tetapi bisa jadi boros kalau sudah berlebih. Jadi itu boros seperti itu. Tapi kalau tadu, itu bisa bermacam-macam segala. Saya nampar orang yang tidak salah, bagaimana? mungkin itu melampaui batas. Jadi saya kira memang objeknya beda ya. Iya. Okay. Mungkin perkataannya hampir sama, Pak. Perkataannya Pereja, hampir sama. Artinya berbeda. Iya. Pertanyaan terakhir, kalau yang di belakang silakan berdiri, silakan. Ya, langsung silakan berdiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Pak, pada masa sekarang apakah masih ada pelaksanaan tahriri rokobah atau memerdekakan budak atau bagaimana pelaksanaannya? Terima kasih. Mungkin atau bahkan sekarang ini di mana-mana orang berkata sudah hak asasi, perbudakan sudah dilarang dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tetapi kalau kita mau lihat substansi dari perbudakan itu sekarang ini masih banyak. Iya kan? Hanya mungkin memang dalam konteks ayat kita ini memerdekakan budak itu dalam bentuknya yang lalu itu sudah tidak ada sekarang. Iya. Nah, tetapi substansinya masih ada. Itu sebabnya kalau memang kita nyatakan sudah tidak ada lagi budak dalam substansi yang lain, masih ada dua alternatif. Kita kan diberikan tiga alternatif nih. Memberi pakaian, memberi makan, budak, atau bahkan empat alternatifnya kalau yang tiga ini tidak ada, yaitu puasa. Nah, jadi kalau yang ibu tanyakan masih ada sekarang atau tidak, saya ingin berkata ada dalam bentuknya yang baru. Penjajahan itu perbudakan. Orang yang TKI atau TKW yang terpaksa mengikat kontrak, dia mau pulang tidak bisa. Iya. Itu salah satu bentuk modern dari perbudakan. Salah satu bentuk modern dari perbudakan. Iya kan? Kita bisa memberikan kalau majikannya berkata saya tidak akan izinkan dia pulang kecuali dia ganti rugi, bisa diberikan dia ganti rugi dari zakat. Nah, tapi itu bentuk modern, kelihatannya lebih halus ya. Tapi sebenarnya membelenggu seseorang. Saya kira demikian. Ya baik, kesimpulan Pak untuk Ahmad. Kesimpulan kita yang pertama, saya kira ayat ini berpesan jangan mengharamkan yang halal. Ya. Tentu jangan juga menghalalkan yang haram. Jangan boros dan melampaui batas dalam segala hal. Kalau punya rezeki, jangan habiskan rezekinya, bagi-bagi juga pada orang lain dalam bentuk zakat atau sedekah. Kemudian ada pesan, kalau bersumpah maka seandainya ada yang lebih baik daripada apa yang Anda sumpahkan, ganti sumpahnya dengan membayar sanksinya. Tetapi yang lebih baik lagi adalah jangan sering-sering bersumpah. Karena yang sering bersumpah itu pertanda bahwa dia kurang dipercaya orang. Saya kira itu. Ya, semoga dengan penemuan ini kita bisa menyempurnakan sumpah kita, terutama sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa membedakan mana yang halal dan haram seutuhnya ya, Pak Kurecep ya. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Terima kasih juga pada ibu-ibu yang sudah hadir bersama kami di studio. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita ketemu besok masih tetap dengan surat Al-Maidah dengan ayat-ayat berikutnya. Karena itu saya Cici Kirani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.